al-mustadilu bihi dalih al-mustadilu alaihi. Sedaya menika perbedaan istilah lan sejatosipun sami. Terus al-mustadilu bihi kalih al-muradun kalih majzub niku sami. Al-muridun as-salikun kalih al-mustadilu alaihi niku nggih sami. Terus tiyang sing napa nggih mengenal Allah niku enten sing prosese proses murad, enten sing prosese proses murid. Murad niku berarti pun teko. Lah sing murid niku berarti sik durung teko. Mila sakterusipun Syekh Ibnu Athaillah damel semacam napa nggih rumus sandi. Dawuhipun ngeten. Liun fiqhu sa'atin min sa'atih. Alwasiluna ilaihi. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Wonten ing ayat Al-Qur'an menika wonten dawuh liyun fiqhu sa'atin min sa'ati. Iki soal rezeki asipun. Wonten dawuh malih wa man qudira alaihi rizqu. Niki namung dinggih napa dinggih pengelompokan perbedaan. Liyun fiqhu supaya nggunakaken dermaken sapa lusatin mekan duweni kelonggaran min saatihi saking kelonggarane dusa hendaknya orang yang punya kelonggaran, punya keleluasaan, punya kekayaan itu berderma dari kelonggarannya itu. Niki dipun damel kata kunci, dipun damel semacam rumus dening Syekh Ibnu Athaillah kangge sinten al-wasiluna ilaihi. Sapa to dusaatin niku? Wong sing duwe kejembaran niku sinten? Lek umume tiyang memahami wong duwe kejembaran iki wong sugih. Nah. Niki tinggi napa jenenge? Tinggi isyarah. Jadi isyarah di Nisa Ibn Athaillah wong sing duwe kejembaran iku alwasiluna ilaihi. Alwasiluna rupane wong sing duwe kejembaran. Alwasiluna yaiku wong sing wis padha teka, padha wusul, padha sampe ilaihi maring Allah. Jadi wong sing pun sampe teng Allah niku mesti jembar. Mesti jembar. Wonten malih kelompok kedua, waman kujiro alaihi rizku. Waman utai wong kujiro kan di batasi opo alaihi man, opo sing dibatasi rizku rizki neman. Waman utai wong kujiro kan dibatasi alaihi ingatasi man, opo rizku rizki neman. Iku as-sa'iruna pira-pira wong kang padha mlaku, padha suluk. Padha mlaku, padha suluk sapa man ilahi maring Allah. Hadhi utawi iki-iki dawuh liyun fiqhu sa'atin kalih wa man qudira alaihi. Iku isyaratun isyarah. Malihatun kang indah. Isyarat yang indah ila halil fariqo ini maring tingkae kelompok luru, kelompok muridun kalih kelompok muradun, kelompok salikun kalih kelompok majzubu kelompok mustadilu alaihi kalih kelompok mustadilu bihi. Terus enten malih niki istilah baru sing sajane padha kalih sing dewau. Enten kelompok sairuna ilaihi, enten kelompok sing alwasiluna ilaihi. Wong sing pun teko kalih wong sing nembe proses berjalan menuju Allah. Falwasiluna. Terus budi to keadaane. Falwasiluna mongko tahe pira-pira wong kang padha teka ilallahi maring Allah taala. Iku lamma kharaju nalikane padha metu. Sapa wasilun? Metu sangka di metu min sijni ruqyatil aghyar. Saking pakunjaran merhatekno pira-pira liyane Allah. Mergo aghyar sesuatu keadaan selain Allah itu sempit. Itu seperti penjara, mengikat. Tidak bebas. Nah, wong sing pun teko teng Allah niku mesti wong sing wis metu saking keterbatasan aghyar niku. Metu teng pundi? Metu ila fadha'it tauhid maring awang-awange tauhid. Maring keluasan tauhid. Wa kamalil istibsar lan sampurnane pengangen-angen. Nek wis ngono terus pundi? Ittasa'at. Mongko dadi jembar, dadi luas apa masafatu nadzarihim? Masafah jarak pandangane wasilun, jaya pandangnya itu jauh dan luas. Mergo jauh dan luas fa'an faku mongko podo dermaakan podo gunaakan podo mengelola sapa wasilun min saatihim saking keluasane wasilun watasarrafu lan padha gunakno sapa wasilun fi awalimihim ing dalem pira-pira pengalaman batine wasilun oleh gunakno kaifa halih kaya apa ae sa'u padha karep sapa wasilun. Jadi orang yang sudah wusul kepada Allah ketika mereka itu keluar dari keterbatasan dunia menuju kepada keluasan tauhid dan kesempurnaan mata batinnya, maka pandangan, pikirannya, logika-logikanya, kecerdasan-kecerdasan spiritualnya itu menjadi semakin luas, semakin luas, semakin luas. Yang orang lain tidak bisa menjangkau, dia sudah bisa menjangkau. Dan mula sanggadiku fanfaku min saatihim, dari keluasan itu maka mereka bisa menggunakan, membelanjakannya, mentasorokannya untuk apapun dan dengan cara apapun mereka berkehendak. Nih, sing kadang-kadang muncul dari karomah. Kadang-kadang muncul dari karomah. Sehingga mereka hidup tidak pernah merasa sulit. Betul. Ketoknya orang ngerti nih, jadi ngerti iku wong sing usul karo Allah. Wong liya susah ndek bunga. Nek wong liya ora wani weweh ndek weweh. Niku mergo napa? Mergo pancen pun paham, pun usul dhateng Allah. Wasaliguna utawi wong kang padha ngambah dalan ilahi maring Allah. Orang yang sedang mengadakan perjalanan menuju kepada Allah iku makdurun terbatas. Iku makdurun den batesi apa alaihi ing atase salikun di dalam apa? Fi arzakil ulum ing dalam pira-pira rezekine ilmu wal quhum lan pemahaman. Karena ilmu dan pemahamannya terbatas, maka mereka mahbusuna. Mahbusuna podo napa istilahnya habasan itu kakeker cara wong kuno lek marane. Terus sakniki mahbusun tertahan. Iku mahbusuna podo ditahan kabeh timat yakil khoyalat ing dalem gon sumpeke gon sempite pira-pira khayalan warusum lan pira-pira tulisan-tulisan. Mereka tidak bisa berpikir kecuali melalui tulisan, enggak bisa mendapatkan pengetahuan kecuali membaca, tidak mendapatkan kesimpulan kecuali berkhayal. Yunfikuna padha dermaaken, cara wong alim padha mulak, cara wong sugih padha weweh. Yunfikuna padha dermaaken sapa salikun mimasaking barang atakan paring hume ing salikun sapa Allah Gusti Allah. Bayane minar rezeki saking rezeki al-maklumi kang wis kinaweruhan, al-muqaddari kang wis den batesi, al-mudhayyaki kang wis den sempitaken. Oh niku unine kitab asline ngoten niku. Lah operasional praktike dos pundi ngeten nggih. Niki gambarna wong sing teko kali sing dereng teko. Jenengan pun nate teng Australia dereng, tapi pengertian pengetahuan tentang Australia pun nate mireng. Pun nggih, pun nate mireng. Australia itu berada di sebelah selatan Indonesia. Australia itu benua di dekatnya kutub selatan. Dia terbatas informasi-informasi ngoten lho nggih. Kira-kira upama sakniki jenengan mulang teng murid padha-padha weweh, padha-padha infak. Saman mulang teng murid berdasarkan buku wacanan tentang Australia karo wong sing wis tau mlebu teng Australia, wis tau roh tempat-tempat rekreasi di Australia, wis tau bergaul karo wong Australia. Niku mengke padha-padha cerita. Niku kira-kira jembar pun diceritani. Nggih. Iki jembar sing pun teko lho. Wes niku kadohan contohna Australia. Wong Indonesia. Sakjane bon ya temawan sing pinah temawan enten contoh malih. Joko karo wong sing wis tau dadi nganten anyar. Cerita tentang rumah tangga. Lek Joko untuk memasuki suasana nganten anyar dan berumah tangga niku lak lebih proses lah. Proses menuju ke rumah tangga ini sing jenenge Joko lebih proses, paling-paling ya ngentok-ngentok kaya wong rumah tangga, paling-paling lah ngoten. Kirim surat nang pacare, sing lanang ya ngirimi surat pacare nganggo kata-kata mama, terus sing wedok kirim surat ning gone sing lanang papa. Ngene apa ya wis mama papa tenan dhisik etok-etok. Mereka menggambarkan kesetiaan, menggambarkan tanggung jawab suami istri, menggambarkan bagaimana menyusun rumah tangga. Itu mesti terbatas. Terbatas pada kesempitan khayalan mereka sendiri tentang kira-kira rumah tangga ngene. Dan itu juga menjadi sempit. Maka seandainya mereka berbicara dengan temannya pun mesti terbatas. Mesti terbatas. Itulah wong sing pun usul. Sudah masuk sampai kepada benar-benar masuk kepada suasana rumah tangga betul. Maka dia bisa bercerita lebih luas dan banyak hal tentang pernik-pernik seluk-beluk yang dialami di dalam rumah tangga. Bahkan mengapa dikatakan infak? Karena apa yang diceritakan itu walaupun sudah banyak, itu masih lebih banyak apa yang dialami. Beda. Wong sing ngalami masuk betul-betul masuk di dalam wilayah rumah tangga. Terus dia cerita wong rumah tangga ngene lho, ngene ngene ngene ngene ngene. Walaupun itu lebih luas daripada orang yang baca-baca tok. Itu pun dibanding dengan pengetahuan aslinya yang dia alami, itu masih luas apa yang sebenarnya dia alami. Contohnya dia ngomong enak om dibujuk. Kan terbatas om ini enak, waktu itu lah jadi terbatas. enak niku nalika wong muni enak ngoten niku karo asline rasa enak sing dialami niku sapropirone nggih kan nggih panggah sak sithik ngoten nggih mulane teniki diistilahne yunfiku yunfiku itu berinfak niku mesti menginfak kan sithik mulane apa di antara pengalaman yang dia alami betulan dengan infaknya dia cerita kepada orang itu masih lebih dalam, lebih luas, lebih banyak pengalaman yang dialami. Mergo napa mesti enak sing didelikno ora diomongne kabeh. Masa enak nyeritakno rumah tangga mulai detil, mulai bar kobil tune kahaha sampai duwe anak 5 diceritakno kabeh, paling mboten mungkin. Mboten mungkin. Ini ku mulanya diarani infak. Loh, ngoten mawon itu sudah lebih luas. Sudah lebih luas dibanding kali wong sing nembe proses arep rabi. Mulai proses arep rabi masuk umure tuwa ritek. Masuk umur saya pengalaman bergaule karo kanca-kanca sing wis rabi luwih akeh. Tapi kan kita enggak jari ini, Pak. Pandah enten keterbatasan ya, itu lebih terbatas lagi. Mula lek enten tiyang sing jek proses suluk, kok dia bercerita tentang hakikat. Orang yang masih dalam proses menuju kepada Allah, kok dia bercerita tentang sifat-sifat Allah. Orang yang baru proses belajar mengenal Allah, kok bercerita tentang kelemahannya Allah, tentang ini apa, tentang kebesaran Allah. Itu pasti cerita itu juga sangat terbatas. Contohnya nggih kaya kula ngeten iki termasuk isone cerita nggih nganggo contoh nggih lho. Nganggo contoh. Mergo napa sing dialami awak dhewe antarané jenengan sing ngrungokne sakniki niki kalih kula sing ngomong kan padha-padha terbatas. Tegese masih proses menuju ke sana. Sehingga hakikat ilmu, pengetahuan, hakikat rasa yang dirasakan dalam arena ketuhanan padha-padha terbatas. Gitu ya. Nah, mula mboten saged wong sing ngelmune liwat maca. Maca Quran, maca hadis, maca maca tulisan, maca rasmun. Kalau ngelmune berdasarkan data, fakta lalu dirangkum pakai logika jur menyimpulkan sesuatu itu pun tidak akan sama luasnya, bahkan mesti akan terbatas dibanding dengan orang yang sudah sampai. Walaupun mungkin orang yang sudah sampai itu tidak punya kemampuan memberi ungkapan-ungkapan yang tepat. Wong ngomongnya ini tuh sampai jadi kuali kadang-kadang kok. Nggih. Wong sing ngalami niku ngomong napa sing dialami sok-sok kuali. Wong dadi nganten anyar iku kaya wong lara untu. Mergo sing diceritakno ngeses kok. Wong lara untu ya ngeses-ngeses ya. Nganten anyar jarine lho, jarine wong ora kok. Jarine ya ngeses-ngeses. Dan itu yang cerita yang ngalami ngoten lah. Bagi wong sing krungu, lan sing krungu niki sik proses suluk, proses menuju perkawinan. Niku bayangane ngeses-ngeses kaya lara untu niku iso salah paham. Akhirnya oh gak istora pula ngono timbang lara untu. Iya ta? Mula kula panjenengan betul oleh seudon karo wong sing pun teko-teko ini. Mergo napa? Kesalahan mereka kalau dianggap salah itu karena keterbatasan ungkapan, karena saking gedene rahmat, saking gedene pengetahuan yang diterima, maka daya ungkapnya menjadi tidak mampu menampung itu. Bapak-bapak Pol mengko nganggo isyarah, nganggo rumus, nganggo sanepan. Nggih. Okay. Lir ilir. Ini kok ngomongno perkara sing ditemu karo para wali. Nggih kok diungkapno kata-kata lir ilir. Padahal itu betul sekedar tandure wis mulir tak jurur tak senggo temanten anyar. Itu sesuatu yang sebenarnya musulnya para wali terhadap kenikmatan ketemu Allah. Itu mampunya gambarnya ya kayak kayak indahnya ilir-ilir tandure wis mulir niku kan bagi wong sing proses tani ketika melihat bahwa tandure wis mulai juru-yuru-yuru niku kan indah sekali. Tapi napa ge indahe ketemu Allah, indahe ibadah napa ge kaya wong nandur pari mboten. Lagi mboten. Mboten. Lho jauh iki contoh malih. Contoh malih gambaran ungkapan yang tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasani. Mungkin jenengan nate mirengaken lagu Neoma Rama niku sing niku masyaallah niku. Nggih. Okay. Jadi mata yang indah, yang sayu merayu, memandang matamu yang sayu merayu itu bagikan memandang satir biru, memandang bibirmu yang selalu basah seperti memandang mangga muda. Kalau sering kalau biyen itu salah paham, lambe kok kaya mangga muda. Satir biru apa meripat kok kaya satir biru. Sing dikoyokno niku jujur meripate gak jan. Sing dikoyokno satir biru jujur meripate, sing dikoyokno mangga muda jujur lambene. Sing dikoyokno niku sinten? Sing dikoyokno niku wis reaksine sing memandang. Wong niku lek mandang satir sing biru sampean pandeng terus sesela gliyeng kan. Wong mandeng pelem pencet isih enom lan ngleki du. Nah, sing dipadak niku duduk wedokane, sing dipadakne niku reaksine wong mandang lambene wong wedok sing ayu niku terus reaksine ngelek du. Wong mandang satir biru niku lek mandange kesusune biyur-biyur-biyur ngoten. Lah wong lanang mandang mripate wong wedok sing sayu mrayu kuwi saya biyur-biyur-biyur. Sing dipadak niku padha biyur-biyure, padha ngelek idune. Kata-kata ngeten mawon kadang-kadang sik salah paham. Lah apa meneh? Memahami dawuh para aulia, memahami dawuh para ulama billah, sing pun musul dumateng Allah, iku mesti kata sing salah paham mergo kula panjenengan tasih sairun yang terbatas cara berpikirnya. Sementara mereka beliau-beliau itu sudah wasilun yang mereka luas sekali cara pandang mereka. Wonten dawuhipun malih. Nggih. Fala tu'ammilin nahara hatta taslama lailatuka tilka wa tu'addi haqqallahi ta'ala fiha. Jadi sing kedah diteliti bengi iki. Aku selamat apa ora imanku? Iki nomor loro. Apa tugas sangka Allah Ta'ala? Hakullah yang harus saya sampaikan malam ini itu apa saja? Ini yang mesti kudu diteliti. Dan watan sahafi halinafsik. Dan kamu harus berusaha untuk menyelamatkan dirimu. Menyelamat dirimu di malam itu juga. Sekudu mbok persiapno lek sak wayah-wayah. Bengi iki aku bener-bener kebablasan lek turu terus gak iso tangi ngono. Sing kudu tak siapne apa niku mesti kudu disiapne niku. Nah nek sakit ngoten nggih. Ayo sak jan urip niku. Ora mikir sesuk. Sing marai ruwet niku lak mergo mikir sesuk niku. Jene urusan sesuk ya sesuk. Nyatane jenengan ditinggal mati bae saiki dadi mbah dhewe kok nggih. Ditinggal mati bae iki lho nyatane iso dadi mbah dhewe. Lah kok kuwatir aku lek tak tinggal mati piye? Ora sapi api ye, nyatane ditinggal Mbah Adam yo enek anak, enek anak sampai saiki juga yo iso dadi wong urip. Jadi mun nek jaminan kok niku, sakit kula panjenengan sing sok-sok cekakaran melu-melu ngurusi urusane Gusti Allah. Padahal besok itu gaib. Yang kemarin sudah lewat. Yang nyata ya sekarang ini. Gitu? Karena yang nyata sekarang mesti harus diolah yang nyata ini. Jangan mengolah yang hanya cekro-cekro, kiro-kiro. Dan begitu pula wa idza asbahta fakadzalik. lek isu, ya jangan berpikir malam. Pagi ini apa mesti yang harus saya kerjakan? Sekarang ini saya menangi padangnya sering ini. Aku kewajiban sholat menangi fajar, wajib sholat subuh. Baru sholat subuh apa-apa terus. Setiap langkah itu ada kewajiban yang harus terselenggara. Aku karo Allah Ta'ala di pasaraya anak buju. Di segi waktu ini aku gunain nafkah. Kanggo anak buju. Soal hasil-hasil duduk jatahku. Tapi yang penting aku obah. Lah obah itu wajib. Niat ingsun lakoni wajib. Sehingga 24 jam itu seluruh detik itu ya menjadi wajib semua. Sangat bernilai akhirnya. Sangat bernilai. Wasuilah Sahal radhiyallahu anhu. Masih dawuh pun Syekh Sahal. Syekh Sahal apa Syekh Sahal At-Tustari dipun suni pirsa kalih muridipun. Syekh supados yang fakir wong sing belajar tasawuf niku bener-bener sakit istirahat ngoten niku kapan? Mata yastarihul fakir. Mata kapan yastarihu saged istirahat sapa al fakir wong sing al fakir tenan. Pakola mongkon jawab sapa Syekh Sahal. Idza lam yara waqtan ghaira waqti allazi huwa fihi. Dia bisa istirahat apabila dia tidak pernah melihat waktu selain waktu yang sekarang dia tempati. Saiki gak mikir diingi lan gak mikir sesuk. Ayem. Sama nek kelingan dik wingi, kelangan duit ya keton. Susah, ya tak? Terutama mikir beban yang arep teko. Wah, ruah orang sedirungkas. Mongko aku bisa nanti sok ruah. Lah, niku saiku wis mung mikir ngejat omah, ngrehat teras, arep mantu sok ruah. Wah, pun susah nek jane lati kan alam ruah cek suwe kok. Mboten penak. Ruah ora urusane rejep. Ruah kuwi dudu urusane rejep. Lah saiki sik rejep ora usah diwus. Mengira ayem. Ngene iki ngene iki sing bantah. Nuruti Kiai Hikam yo urut to urip gak ana programe ngoten. Lah sampean program yo blesa terus lagi apa program-program. Nggih. Kapan to sakjane wong menungsa urip program niku tau pas niku kapan? Ya saiki napa kewajiban sampean sing iso terselenggara sama selenggarake sing wajib-wajib dhisik. Mungkin sing sunat nek aja ana luweh sing sunat-sunat diselenggarane, mungkin lak glundung dhewe. Mungkin delalah enek sampean moro-moro nyletuk janji, nyletuk omong, nyletuk petuk kanca, nyletuk yo jenenge urusane yo wajib lek wis tegek. Nyatane sing sampean siapne gak kanggo kabeh lho, sing kanggo malah sing gak disiapno. Nggih ta? Arep mantu kurang dulu ndelalah nek dulur sing iso ngrias, kowe ora usah mikir kowe sing ngrias aku lho bar to ya. Padahal nalika urung ngono wae iku sapa sing ngrias gek pisan iki njaluk dirame-rame anu. Halah wis kok meneng ae wiridan, alat wiridan, alat sing pasar ngono sak iso-isone niku ndelalah ora wis anu sing tukang ngrias teko dhewe. Mboten niku. Moro-moro wis yo nek wong tau utang sampe lali moro-moro nyawur mboten niku. Enten lho wong ngoten niku nggih. Wane wis sampean diwas izin kedisian lah ngatur Gusti Allah. Nggih. Kedisian lah ngatur Gusti Allah. Ngoten. Dadi lek sampean mboten mikir sing wis kliwat, lan ora mikir sing arep teko, sampean iso istirahat. Katik mikir sing wis kliwat lan sing arep teko, mesti sampean gak iso istirahat. Nggih ta? Ya wis letak tapi ngitung gendeng. Lek omahe wis dipian ya ngitung nat-natane pian. Ngono ditang itu padahal wis ora lek 7 meter persegi ngene ya. Internet iki ditung jiro luwet ya pak gak 7 pak gak. Niku nggih itu kelap kelip ngoten. Padahal detik itu mestinya dia harus memperhatikan Allah. Zikir sajalah. Ingat Allah. Ku soal umaya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Sing nyukupi Gusti Allah kok. Buta sama nungsang jempale ora cukup gak cukup. Mboten cukup. Lah sing nyukupno Allah lah gelis mawon nyukupno ngoten wae pinten suwene. Dan niku saestu, saestu. Lah sing ngatur menungsa lah gampang kecelek. Tapi nggih. Niki ganggu wong sing pun gadah niat lho nggih. Gadah niat maksudnya niat mun niat panjenengan wis pengen ngibadah lha nek isih kepengin ngurusi kebutuhan ngurusi ya urusana kono. Nek kowe rumangsa marem ngurusi ya urusana. Tapi nek kok menjeglek ya aja getun wong panjenengan kowe ra melok kuwasani. Dunya kabeh sing kuwasani Gusti Allah. Sak urip-uripmu barang sing kuwasani Gusti Allah. Mosok to Gusti Allah niku mangani wong sak donya iso mosok makani tamu sampean gak kuat. Tamu ni sama undangannya biro saya harap jadi harap mantu mawat. Ben, paling akeh tolong ewu sak rewange sak dulur dulure. Ingus salah makan wong yahono yahene ora leren leren yo. Bar kabeh oke. Betul mawon lo penak. Yo sak pantas pantas lek karo Gusti Allah memang diberi kesempatan ikhtiar yo ikhtiar dirancang sak mampu. Nek tetep tak pojok tuh harus begini. Tanggal sekian harus selesai. Tanggal sekian harus ini selesai semua. Tanggal sak meneh kerdus kudu siap. Tanggal sak meneh jajan iki kudu dadi ya aja ditentokne ngono. Malah luwe-luwe bingung lan buak mengke. Sing penak niku pas ingin tidur ada ranjam tersedia. Pas mau makan ada suguhan datang. Lho niku jenenge urip pas-pasan. Lha penak ngoten niku pas kep sakit kepala ada salon. Nah niku nggih niku sakjane apik niku nek tinggi belajar ngoten. Qala al-Baghawi fi tafsirihi inda qawlihi ta'ala wa nabluwakum bisyarri wal khair. Qala dawu sapa al-Baghawi Imam Baghawi fi tafsirihi ing dalam tafsir Imam Baghawi. Nafsiri napa? Nafsiri dawu Allah Ta'ala wa nabluwakum bisyarri wal khair. Surat Al-Anbiya ayat 32 gangsal. Wa nabluwalan nguji sapa ingsun? Sing nguji itu kamu bisa enggak itu nguji sini. Artinya ada perintah. Lakonono, iso enggak? Lek sapa lakoni tak kei biji apik, lek gak bisa lakoni tak siksa lho ngoten niku. Wajib niku. Iki kowe tak uji secara gampang iki lek kowe iso jawab ya tak kei biji, lek gak iso jawab ya ora lek biji ya ngono tok. Nek sing ujian niku sing ngoten niku bijine, enten sing pertanyaan niku sing bebas. Mbok jawab ya ora lek biji, gak mbok jawab ya lek biji. Ya ora lek biji ngoten. Enak sing ujian niku lek mbok tinggal ora mbok jawab malah oleh biji, lek mbok jawab malah keliru. Enten sing ngoten niku jenenge hukum 5 niku lho. Nah, lha enten sing la bisa riwal khair. Allah itu menguji kamu semua dengan al-asar, dengan asar niku sing menyakitkan, wal khair dan yang menyenangkan. Bila dipun tafsiri dening Imam Baghawi sing dimaksud asyar wal khair itu apa? Asyiddah war raha. Asyiddah sengsara, war raha lan longgar, wasihah lan sehat, wasakam lan loro, wal ghina lan sugih, wal fakri lan melarat. Iku jenenge asyar wal khair. Oleh pas melarat aja berpikir tentang sugih. Tapi selenggarakan kewajiban-kewajiban kemelaratanmu. Napa sabar, nerima, donga. Karena apa? Pada hakikatnya di dalam kemelaratan itu ada semacam celah untuk mencapai kenikmatan dalam kemelaratan. Sebaliknya, zamannya pas sugih, ada kewajiban untuk hati-hati. Karena di dalam kesugihan itu banyak beban yang mesti harus sampean selenggarakan. Napa siji loman. Meloro kudu ngerti amanat sugih iki kanggo sapa? Setiap saat Allah akan bertanya, ini saya nerima uang ini dari mana, asalnya dari mana, nanti saya gunakan apa, itu bakal ditakoi. Lah niku, sampean kudu setiap saat paham itu. Niku jenenge ujian. Lah nek jenenge ujian kok dianggap kaya buyon biasa terus santai-santai, wah beneran iki enek duit. Anggone lunga ah. Ning kono golek seneng-seneng. Nginep ning hotel, sajake kok kademen yo golek kemul sing sampekan ngono. Wah, lah niku sugih ning malah ruwet. Sementara tanggone bayar listrik kae utang sampai 3 wulan gak kuat ngono. Iku mboten selulo secara ujian. Wonten malih. Nggih. Tafsir ingkang sanes. Tafsir ingkang sanes. Napa ta tafsirane asyar wal khair niku? Sing dimaksud asyar wal khair niku nggih niku. Diuji dening Allah Ta'ala dengan sesuatu yang menyenangkan, bima tuhibbuna wa takrahun. Allah menguji kalian dengan yang kamu senangi dan tidak kamu senangi. Untuk apa itu? Linang dulu syukrakum fima tuhibun wa sabrakum fima takrahun. Supaya Allah sakit ningali sing muncul saking ujian iku wau, lek pas jenengan menangi sing disenengi, syukur apa ora? Lek gak syukur berarti kufur. Dan lek kufur berarti ketutup. Lek ketutup gak ketok, lek gak ketok berarti picek. Lek picek nabrak-nabrak, cilaka, mesti tersiksa. Dan semantan lagi, nalika enten nemu barang sing orang nyeneng no, gak iso sabar. Maknanya nopo sabar niku, sabar niku bertahan, kuat nopo peparinge Allah. Lan sekaligus ya mbak menemukan celah-celah bahwa ternyata sesuatu yang tidak enak itu pun saluran kasih sayangnya juga. Belum tentu uang dijiwit niku lara, mergo sing jiwit sang kekasih. Nah, sakit nggak tengah dijiwit malah jalur neh. Ya wes jiwit neh wes. Mboten mergo sing ditemukan bukan soal jiwitane, tapi di balik jiwitan itu ada saluran kasih sayang dan kemanjaan. Nek sakit ngoten mengki lah stabil urip. Nek pas susah yo aja ngoyo golek bunga, lek pas bunga yo aja lali, pemene terus njaluk susah aja. Tapi kewajiban di dalam bunga itu apa? Kewajiban di dalam susah itu apa? Aja mbok ndendi. Aku iso syukur lek bunga, lek gue pas melarat tak muni ngono. Pas melarat ya tak sabarane ah. Terus ngono krasa sabar. Nikmat alhamdulillah Gusti. Upami mboten sampean jajal sengsara ngeten, mboten saged sabar kula Gusti. Lha niku enten tiyang sing ngoten niku. Dadi mboten kok ngono niku omongan apa iku. Anane diomongno niki ya mergo panjenengan ana, ora ana ora diomongno. Iya ta, Gek? Enten lho. Tiang niku, nuwun sewu niki, dipisui niku malah guyu ngakak. Tapi lek dibahasani malah jengkel sampe. Napa? Kanca akrab. Suwe ra petuk biyen akrab tunggal bangku, tunggal jejer sak bangku sekolahe. Sampai SMA lah, gara-gara pisah mergo sitoke trans, sitoke tengriki mawon. Iso bodho-bodho ketemu niku. Pandeng-pandengan suwe, niku sing metu dhisik ora uluk salam. Ya ampun, kapan tekomu lho ngoten. Lho ngoten niku mboten jengkel. Tapi malah genten iso, ngoten. Genten iso kate ya terus akrab ora lara tiblas karena apa? Yang dilihat bukan bentuk misuhnya, tapi semangat di balik misuh itu adalah semangat keakraban. Sami kalih nalika kula njenengan lek nampa sesuatu saking Allah sing ora nyenengno. Sampeyan aja ndelok le, gak nyenengno niku tapi dibalik gak nyenengno niku enten napa. Nah, untuk belajar paham niki lek mboten kulino neliti niku muraqabah, bahasane teng niku wujudil muraqabah fi ma huwa muqimu kafi. Lek njenengan mboten neliti napa sing sampean nggoni niki ning kene iki enek celah sing iso dileboni dinggo hubungan karo Allah. Lah mboten diteliti ngoten nggih mboten nemu to nggih. Mboten nemu lho sampean isane mengoleh kulit tok mawon. Isane mengoleh kulit tok mawon. Sampeyan ngertine disuntik lara. Ora tau ndelok bahwa di balik suntikan ada waras. Nggih. Nek enek wong disuntik lara. Mboten. Nek wong paham, wong ngerti, wong dewasa tenan, bar disuntik malah bayar. Nggih. Nggih, Mas. Bar disuntik malah bayar. Dan dia gak ngerasa kelangan bayar itu. Padahal orang mesti waras tuh. Nggih. Napa enten wong bar disuntik dokter terus dokter dibisui. Terus dokter, ya ampun ku bokong ku lara-lara bab tutup cudesi. Terus mari ngono gak bayar kunyus wonten nate. Upama enek ngono kira-kira ya ini ke rumah sakit jiwa teng Lawang ngri kok. Ngoten. Nek wong marah song diwasa tenan disuntik niku mboten ya ya lara ya ngeses-ngeses aduh dok mboten ngoten tak diluk mawon tapi bar niku malah bayar jenengan diperngoti bojo mohon kudu ngamuk nggih tak santai mawon lho perngoti bojo ya yes. Alhamdulillah bujuku merengut. Ibae bujuku lek merengut kuwi ora kaya bedes meringis terus ngono. Nek meringis terus malah kaya bedes, iso merengut barang berarti duduk bedes bujuku iki lho mboten. Ngoten mawon penak mutusine mboten angel-angel. Lan sing penting malih cobi jenengan angen-angen. Dawuhipun Rasulullah, mergi enten dosa niku nggih. Dosa niku ngetel niku diubah kanggo ibadah napa mboten kenek. Diistighfari ora ilang. Diungono enten dosa sing model ngoten niku sing ternyata sing kena ngilangi ngoten niku nalika enek wong lanang digelakno bojone tapi ndeke sabar. Niku dosa sing asale ngetel mboten kenek ilang niku ora ilang dhewe. Mboten. Sumunuga upama niki enten wong wedok dilarakno atine karo wong lanang. Niku mesti wong wedok niku karo Gusti Allah sakjane diewangi resik-resik. Dan mungkin si wong wedok niki duwe dosa krana kelendran uga kelingan apa saking dosa niku titi tapi wis suwe ngoten. Niku dipasane ya ora ilang, diriadoi gak ilang, diisifari gak ilang. Ternyata ilang ini ku mengkira pun dilarakno wong lanang. Yo, lek sadar ngeten lak gak enek wong tukaran teman-teman. Sing dilarakno wong lanang. Ya mungkin to jenengan biyen dik cilik tau nyengal mae. Tau napa nyengal mae, tau nyengreng mae. Nah, mae sih ora masalah wong jenenge mak ya wis lali wong dudu Gusti Allah. Tapi Gusti Allah kan isih nyatet lek bocah iki tau nyengal mae. Lan secara formal durung njaluk ngapura. Ya senajan mae wis lali, tapi saat itu kan jengkel. Lah niku ngecap. Lah niku dibusuk kangge napa ora kenek lah niku. Isone ilang lek dibuwodok dicotos sing lanang niku baru ilang ngetele dosane karo mak niku ngoten. Dikisi dicotos sapine ngoten napa ta. Delalah sing lanang niku terus mara pengen wayuh. Lha terus kata-kata luwara to nggih. Nah, tapi justru di situ letak ujian wanita salihah. Memang sama napa narep-arep cinta sejatine wong lanang teng donya ora enak. Ora enak cinta sejatine wong lanang terus sing menurut persepsi jenengan to nggih. Cinta sejati dalam arti sehidup semati wong lanang urip wong wedok urip wong lanang mati wong wedok mati ora enak ceritane. Kejaba ning komik. Komik, film utawa sampai intek. Apa Romi Yuli apa Laila Majnun enten apa niku ora mendut enten ceritane ngoten niku tapi nek alah wong wedok mati wong lanang ya kendangan dengkul golek neh kok. Karena hidup ini sebenarnya akhir, kata loh. Jadi kan aja lali. Hidup ini akhir, sesuatu yang selalu berubah-ubah, dan itu semua perubahan itu ujian. Apa kewajibanmu sebagai istri? Laksanakanlah. Dan apa kewajibanmu sebagai suami? Laksanakan. Soal engko akibatnya tangannya suamiku piye, istriku piye lah. Kuwi sing aja nuntut. Istri itu tidak bisa membalas kebaikanmu. Sebaliknya, suami juga tidak bisa membalas kebaikanmu. Sing arep balas Gusti Allah. Dene iman tekan Allah lah, terus tekan Allah lagi. Nah, lek paham niki mengke panjenengan mboten terlalu nemen-nemen lah. Jenenge duwe bojo sok-sok jengkel lho, sampean aja nyawang sing jengkel nang tok niku. Sing lengkap ngoten lho. Jengkelno lak saiki. Dadi winginane lak ora. Mereka juga nak pitakon, biar kita apa, saiki ropo. Jadi sakjane kan pitakon supaya objektif. Dan singkatnya aku lonjungan ni, aku pas kita elek, aku jangan elek tak apa. Tak pas kita api, elek hilang. Lalu mesti ni aku elek menung soal aku nyawang. Mesti ni soal objektif. Jadi aku lonjungan kan tu belajar ni, diuji jadi kalau setiap detik, setiap saat. Di situ ada istilahnya tengriki al-muraqabah fima huwa muqimu kafihi. Harus teliti, nginjen-nginjen, ngolak-ngalik sing tenan. Saat ini saya sedang disuruh apa oleh Allah dalam suasana seperti ini. Lah aku pas diperenguti bojo, iku kewajiban sing kudu tak lakoni apa? Apa ya bener? Lek bojoku merengut terus piring tak banting. apa ya bener? Lah anakku pas ora sekolah terus tak belah. Lawane ngaten. Apa ya bener? Lek sing salah iki menungsane kok sing diobong kantore. Lha iki kan pertanyaan-pertanyaan sing mesti harus diteliti setiap saat. Lek mboten saged ngoten, maka yang terjadi adalah kesengsaraan-kesengsaraan hidup yang lebih parah lagi. Karena apa? Seringkali nembak salah sasaran. Mergo ora muraka apa ngarep nembak nek mawon bedil nika manuk mau kudu dikencengno. Lah nek iki arep nembak barang bener barang apik kok ora dikencengno. Lah wong tikus napa kucing niku arep oleh tikus wong kudu mungun perlengkapan tikus liwat kene ngoten kok. Dan jenengan arep oleh ganjaran kok ora menteleng blas. Lah niku. Niki mulai dieling nene iki. Terus enten sing sambat ngoten lho. Oh, itu nggih sengsara Pak urip niku. Lah, akeh ngerti. Urip niku sengsara, lah iya akeh ngerti lah. Urip ku sengsara. Ngono. Mulane lek kowe wis nyubata, kok pengen nganu terus ribut terus sengsara terus susah terus. Terus kowe ngenteni, kula lek ampun mboten susah nggih ibadah lho, piye ya ora ibadah ibadah. Utawa mboten. Ya terus terus pundi ngeten iki lha kula iki jane nggih kepengin ibadah niku tapi lek urip kok repot terus ngeten lha bener lho pancen donya kok donya yang ngene iki mulane ngeten urusane karo akhyar wau gandengane akhyar niku mesti akdar akhyar niku perubahan-perubahan akdar niku kerwetan-kerwetan akdar nganggo kaf lho nek lek akdar nganggo kaf niku bermakna takdir. Nek akdar kanggo kaf niku maknane butek ruwet. Mulane kalih saiki pratoyo dielingake sak teruse niki la tastaghrib wuqu'al akdar. Kowe aja nganggep aneh, aja nganggep asing. Aja mbok anggap keruwetan terjadi ning donya iki mbok anggap asing. Aja ngono. La tastaghrib aja nganggep aneh sapa sira wuku al akdari ing terjadine pira-pira kerepotan lan keruwetan kesusahan. Madunta selagine ana sapa sira tetep sira iku fi hadhihi dalam iki-iki donya. Selama kowe manggon ning donya, aja aneh lek nemoni keruwetan lan kesulitan. Dadi wong apik dilokno wong, dadi wong elek dibenci wong. Nggih. Dadi wong apik diiri uang, dadi wong elek gak direken uang. Nggih. Dadi wong melarat gak dimulyakno uang, dadi wong sugih dipendeliki uang. Penak ta ora? Padha gak penak. Dadi wong bodho diapusi uang, dadi wong pinter diiri uang. Lah aku sing pintere ngono kok nek aku sing bodho lho ngoten. Penak ta mboten? Dadi wong kafir disiksa Gusti Allah sok ning akhirat. Dadi wong mukmin wajib ngibadah. Milih ndi? Yang pancen manggon ning dunya kok. Manggon ning dunya, dunia itu resiko. Kalau kamu enggak mau menerima resiko ya jangan di dunia. Jangan di dunia. Bali onah ning wetenge makmu. Lah, napa saged? Mboten saged. Terus nyengkakno, nggih wektu, nggih mangsa, lek ngono aku tak ndang mati, ora iso. Ya resiko. Nah, kangge kelanjutane niki. Suka duka seluk beluk tentang kerwetan dunya. Ditunggu mawon rekaman sak teruse ngoten iki. Wektale sampun telas, nggih mugi-mugi napa sing sampun dipun aturaken kula wonten guna lan manfaatipun. Insyaallah dawuhipun Syekhipun Athaillah ingkang berkaitan kalih soal keruwetan duniawi badhe dipun terusaken kaset salajengipun. Monggo kita tutup kanthi doa sesarengan Al-Fatihah.